tanpa welas kowe lunga pien kae raono ngesake aku sithik wae gabuti tresno anyarmu bang kau tinggalkan aku terus sakit di sendiri tinggalan itu kowe lunga pas aku sayang sayangi tanpa pamit kowe ngatur ngono wae aku ra ngerti salahku dan kau jambakkan diriku bersanding dengan kekasih baru. Cool.